Mitra Bisnis, Kompas menulis rencana pembangunan rumah sakit Siloam di Palembang ditolak dan didemo sebagian ormas yang khawatir rumah sakit itu membawa misi-misi keagamaan tertentu. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu diyakini akan meningkatkan fasilitas kesehatan, juga memperluas lapangan pekerjaan di sana. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Bagaimana komentar Bapak? Selalu kita upayakan sangka baik. Jadi kalau ada pembangunan lahiriah yang demikian itu, sumbangan kesehatan dan seterusnya, kita hilangkanlah tentang prasangka yang tidak baik. Ada misi-misi yang tidak jujur mungkin barangkali di situ. Saya kira harus begitu kita dalam kehidupan sekarang ini. Selain itu, Pak, Wakil Wali Kota Palembang juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan izin pembangunan jika rumah sakit itu masih akan menggunakan nama Siloam. Bagaimana menurut Bapak? Namanya ya sudah mengarah mengenai misi tertentu ya. Jadi kalau umpamanya demikian itu, saya hanya ingin sampaikan, marilah kita berprasangka baik. Yang mau mendirikan rumah sakit pun ikhlas. Jangan ada prasangka-prasangka. Dan kalau ini sudah kuat dalam diri kita masing-masing, insya Allah itu tidak akan memberikan dampak apapun juga. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Pemerintah menyikapi dengan mengajak musyawarah. Kalau hanya masyarakat ragu bahwa ini tidak ada upaya misi, ya dibuat pernyataan. Dibuat pernyataan bahwa mereka dari semula berjanji tidak akan menjadikan itu sebagai upaya misi. Jadi kalau itu juga nanti dilanggar, kan ada akibatnya di dalam klausul tentang mengenai perjanjian itu. Marilah kita wujudkan toleransi beragama tanpa harus mengorbankan mengenai keyakinan masing-masing. Demikian mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Saya Mary Agustin.